doa pada yang kuasa untuk ayah bunda yang telah tiada. Segala yang ku punya tiada mampu jual untuk membalas semua yang dilakukannya. Yang ku sesali tiada sempat ku melihat wajah keduanya saat dia memanggilnya. Ku tak ada di sisinya. Yang ku punya tiada mampu jual untuk membalas semua yang dilakukannya. Sempat ku melihat wajah keduanya saat dia memanggilnya. Ku tak ada di sisinya. Ya Rabbi, ya ilahi, ampun. Bagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil.